Alhamdulillah. Kami Umi Fairuz Arabini kembali bisa menemani Anda dalam acara belajar rutin kita ya, setiap hari Senin pagi dari mulai pukul 5.30 sampai pukul 7 pagi nanti bersama Buya ya, ya dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi. Tentunya hanya di radioku 92,9 FM Cirebon, Inspirasi Spirit Hati. Dan sahabatku yang dimuliakan Allah, kita masih berada di silsilahnya mempelajari tentang hari akhir. Ada beberapa hal yang sudah pernah kita bahas ya. Dan pada pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang keadaan di padang mahsyar ya sahabat ya. Keadaan di padang mahsyar, bahwa nanti semua orang akan digiring ke padang mahsyar itu dengan berbagai macam model sesuai dengan amal mereka masing-masing. Dan Buya akan menjelaskan lebih lanjut lagi ya tentang masalah tersebut, karena waktu itu pada pertemuan sebelumnya Buya sudah menjanjikan bahwa nanti ada hamba-hamba Allah yang kafir itu bagaimana mereka digiring di padang mahsyar tersebut. Ini semua nanti akan digambarkan, dan juga amalan apa saja sih yang menjadikan seorang itu nanti akan digiring dengan penuh kemuliaan di padang mahsyar, masuk ke dalam rombongannya Nabi Muhammad SAW. Dan kita butuh dengan ilmu ini sahabat ya. Kita butuh untuk mempersiapkan diri kita agar kita punya bekal yang cukup ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita dapat di dunia ini adalah semua bersifat sementara ya sahabat ya. Apa yang kita miliki di dunia ini semuanya akan kita tinggalkan, dan yang akan kita bawa kepada Allah bukan harta kita, bukan kejayaan kita, bukan pangkat dan sebagainya, akan tapi yang kita bawa adalah amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabatku yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi yang penuh barakah ini, kita akan menyapa Buya yang sudah hadir di studio bersama Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya senantiasa diberikan kemudahan untuk segala urusannya, panjang umur, sehat wa afiat ya. Dan semoga Umi dan juga para pendengar dimanapun berada akan senantiasa dimudahkan oleh Allah segala urusannya. Amin, amin, amin. Jika ada kesusahan akan diganti oleh Allah dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Amin. Yang kurang iman diberi oleh Allah kekuatan iman. Amin. Kerindukan kepada ketaatan. Amin. Dan dijauhkan dari segala kemaksiatan. Amin. Baik Buya, terima kasih Buya atas doa-doanya. Baik Buya, seperti tadi yang sudah kita sampaikan di awal Buya, bahwa kita masih akan melanjutkan pembelajaran tentang masalah padang mahsyar, karena Buya sempat pada pertemuan yang lalu menjanjikan Buya akan menjelaskan secara lebih terperinci lagi tentang kondisi orang-orang yang nanti akan digiring di padang mahsyar tersebut, karena ada perbedaan antara orang kafir dan ahli iman, dan juga mungkin amalan-amalan apa yang bisa menghantarkan seorang bisa mendapatkan kemuliaan nanti di padang mahsyar tersebut Buya, sehingga nanti menjadi penantiannya di tempat tersebut menjadi penantian yang sangat sebentar, seperti waktu digambarkan oleh Buya waktu itu, seperti waktu asar dengan duhur dengan asar ya Buya ya. Nah, kita semua ingin bisa seperti itu Buya, dan kami persilahkan untuk memberikan penjelasannya Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Para pendengar dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang hari akhir, seperti halnya hidup kita pun terus berlanjut untuk menuju kejadian tersebut atau hari akhir tersebut. Bahkan setiap saat berlalu itu artinya kita semakin dekat dengan apa yang saat ini akan kita bincangkan dan kita ceritakan, dengan harapan bahwa seringnya kita menyebut hari akhir dan kejadian-kejadiannya akan menambah kesadaran kita untuk berbekal di hari yang tidak ada lagi kesempatan untuk berbekal. Kita di dunia untuk berbekal, dan di saat sudah nyawa di tenggorokan tidak ada lagi saat untuk berbekal. Waktu menuai, waktu panen, waktu mendapatkan apa yang mendapatkan balasan dari apa yang pernah kita lakukan saat di dunia. Dan pembalasan itu sudah mulai dirasakan oleh seorang hamba dari di saat mulai dicabut nyawanya saat itu. Bahkan beberapa menit, beberapa detik, beberapa saat sebelum dicabut nyawanya sudah dituai, didapat apa yang dilakukan waktu di dunia. Mulai dari kemudahan sakaratul maut dan kemuliaan waktu meninggal, sehingga ada yang bisa melihat langsung surga dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di alam barzah pun mulia, dibangkitkan di padang mahsyar pun mulia, dikiring mulia bersama orang-orang mulia, dan mereka pun akan di bawah bendera kemuliaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan wabiyati liwaul hamdi walafhar. Nabi mengatakan di tanganku adalah bendera. Di padang mahsyar nanti ada benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi dalam hadis yang sahih menjelaskan bahwasanya, beliau mengatakan bahwasanya imamu annabiyina wa khatibuhum. Imamu nabiyin. Ya, beliau mengatakan idza kana yaumul qiyamati kuntu imaman nabiyina. Aku imamnya para nabi. Nah, ini kemuliaan yang luar biasa, sehingga beliau Nabi yang paling mulia, dan kita pun akan mulia bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi di antara, kalau orang kafir sudah sangat jelas ia akan terlunta-lunta, akan tersiksa di saat mereka dikiring di padang mahsyar. Dan itu kekafiran mereka itu. Jadi kalau orang kafir sudah jelas, tidak kebayang seperti apa tersiksanya mereka. Subhanallah. Akan tapi dari hamba-hamba yang beriman, yeah, yang belum, yang tidak gemar untuk memohon ampun waktu hidup, yeah, yang belum diampuni oleh Allah waktu hidup, dan tidak punya amal soleh yang cukup ditanamkan, sehingga waktu meninggal pun akan mengalir sampai habis dosanya. Maka hamba-hamba yang masih punya beban, punya utang kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti akan dibangkitkan sesuai dengan utang-utangnya itu. Utang ini maksudnya adalah kesalahan-kesalahan yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayo kita saat ini sadar bahwa saat memohon ampun adalah saat ini. Artinya mungkin seorang hamba melakukan kesalahan tapi ternyata tidak dilihat sama sekali oleh Allah kesalahan. Subhanallah. Allah tidak menuntut, Allah tidak membalas dengan kesalahan kita. Kenapa? Karena kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus memasuki pembahasan khusus bagaimana kita memasuki wilayah pengampunan Allah dengan syarat-syaratnya, agar kita nanti di alam barzah dan juga di padang mahsyar, biarpun kita di dunia tergolong orang yang banyak dosa, akan tapi nanti di padang mahsyar sudah tidak ada dosa lagi karena sudah diampuni oleh Allah waktu kita di dunia, waktu kita masih hidup di dunia. Baik. Kemudian di padang mahsyar dari ahli iman itu, kalau ahli iman yang telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa gentar, tidak ada rasa takut. Iya. La yahzunhum. Allah sudah menjelaskan mereka tidak akan berduka, merasa takut. Al-Faza'ul Akbar. Surat Al-Anbiya 103, mohon ditengok. Tatalaqahubul malaikatu hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun. Allah. Dikata orang-orang beriman tidak merasa takut. Bahkan sambutan dari para malaikat-malaikat Allah adalah sambutan yang indah. Engkau wahai orang soleh yang ada di dunia dahulu, karena engkau meyakini akan adanya balasan, ini alladzi kuntum tu'atun, ini loh yang pernah dijanjikan oleh Allah. Orang pada ketakutan, engkau tidak takut, dan sebentar lagi dalam waktu singkat engkau akan segera masuk ke surga Allah, dan engkau akan menuai kenikmatan yang luar biasa. Engkau akan mendapatkan kenikmatan luar biasa. Itulah orang-orang yang merasa takut di dunia, tidak akan takut di akhirat, sehingga tidak akan kumpul dua aman dan tidak akan kumpul dua takut. Yang aman di dunia tidak akan aman di akhirat. Yang merasa takut di dunia akan aman di akhirat. Maka yuk kita menjadi orang yang bertakwa, takut akan hukuman Allah, siksa Allah, dan itu perlu diasah terus, karena hati itu kadang menjadi terbungkus oleh kerak-kerak kemaksiatan itu, sehingga kadang-kadang hati itu tidak menyadari akan bahayanya dosa, biarpun secara akal karena dia menghafal Quran hadis tentang sebuah dosa, akan tapi seorang hamba pun masih gemar melakukan dosa-dosa tersebut. Kenapa? Hatinya sudah tertutup, ada ghulf atau tertutup dengan kerak-kerak atau dengan fitnah-fitnah yang dikabarkan oleh Nabi, seperti orang memintal tikar sedikit demi sedikit. Maka ayo kita semua terus mengasah hati kita untuk selalu bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut hukuman Allah, takut murka Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian nanti ini orang-orang kafir. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan. Bayangkan di saat yang amat dahsyat. Ia tidak bisa melihat. Tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendengar. Akhirnya betul-betul kayak bola. Diinjak sana, diinjak sini, tendang sana, tendang sini. Terhinakan. Dan mereka menuju ke mana? Ma'wahum jahannamu. Surat Al-Isra 97. Tempat mereka adalah ke neraka. Mereka memang tidak buta, tidak tahu, tidak bisa melihat. Tapi ya, perjalanan mereka itu pasti menuju kepada neraka itu ya. Kullama khabat zidnahum sa'iro. Bagaimana neraka itu bagi orang kafir tidak akan bertambah. Kalau ada api yang dibakar di dunia ini, lihat, akan membara. Setelah itu mati. Akan mengurang perlahan. Tapi kalau neraka tidak, setiap saat akan bertambah dan bertambah dan bertambah, tidak tahu seperti apa. Maka jangan remehkan neraka, jangan main-main neraka. Guyonan tentang neraka Allah Subhanahu wa taala, termasuk kufur yang main-main neraka. Contoh guyonan kadang-kadang di neraka kan banyak artis. Ini juga omongan guyonan merendahkan neraka. Memangnya neraka itu enak? Oh, dinyos setrika saja di punggung kita sesaat, begitu sakitnya. Mari kita merenung semuanya. Wanasukul mujrimina ila jahannam wirda. Orang-orang kafir, orang-orang yang jahat dari orang-orang kafir itu akan dikirim ke neraka jahannam dalam keadaan mereka haus. Baik, kemudian ahli iman itu tidak satu model ternyata. Jadi ahli iman itu martabatnya orang yang selamat. Tapi di antara mereka ada yang punya kelebihan. Ahli iman yang diampuni oleh Allah waktu di dunia, kerjaannya dia beristighfar, mengadu, menyesali dosa-dosanya, dan seterusnya. Itu bisa saja menghadap kepada Allah dalam keadaan dosa tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi di antara mereka itu ada pangkat. Ada berbeda-beda, ada sopnya, barisannya lebih dekat kepada Rasulullah. Ada. Jadi tingkat kenyamanannya berbeda-beda. Kalau di dunia ada kelas VIP atau kelas macam-macam begitu. Biarpun semuanya masuk wilayahnya Rasulullah, wilayah keselamatan, akan tapi di antara mereka berbeda-beda. Ada yang jauh dari Nabi, tapi selamat, ahli iman. Maka disinilah fastabiqul khairat, waktu di dunia itu untuk mencari kedekatan dengan Nabi. Dan kedekatan dengan Nabi itu penting maknanya. Jangan dianggap sepele. Akrabukum ilayya manzilatan aktharukum alayya salatan, yang banyak salawat kepadaku akan paling dekat. Lah, kedekatan dengan Nabi apa? Oh, dekat dengan manusia saja yang banyak rizkinya itu enak. Sering kita ketumpahan rizki urusan dunia. Bagaimana dengan hamba yang menjadi keselamatan, menjadi sebab keselamatan dunia dan di akhirat? Maka dekatlah di dunia dengan Nabi, maka di akhirat akan dekat dengan Nabi. Dan kedekatan di sini adalah maknawi, bukan dekat jasad, akan tapi bagaimana hati kita sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan lidah yang berucap aku cinta Rasulullah, bukan hanya sekedar lidah yang berkata aku ingin bersama Rasulullah, akan tapi tingkat kerinduan di dalam hati. Rindu, orang tahu makna rindu, orang tahu makna cinta, yang tidak bisa diterjemahkan dengan kalimat, tidak bisa diterjemahkan dengan kata-kata, dan orang pun tidak bisa menerjemahkan. Dan di saat orang ingin menjelaskan, jadi bingung. Kalau rindu itu seperti apa sih? Rindu itu orang kan selalu punya ulah. Dia akan caper, dia ingin cari perhatian dan seterusnya. Seorang istri yang cinta kepada suami, dia akan berusaha untuk caper. seorang suami pun demikian, bagaimana istrinya bisa cinta, bisa perhatian, mungkin dari memberikan hadiah atau bermacam-macam dan seterusnya. Dan bagaimana kita dengan Rasulullah? Mana caper kita ini? Cari perhatian. Kalau kita ingin diperhatikan Nabi, ikhlas. Memang seolah-olah ikhlas itu tidak boleh kecuali hanya untuk Allah. Akan tapi hakikatnya, kalau dengan Nabi, ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi tidak akan memberi kepada kita urusan dunia. Nabi tidak mewariskan dunia, bahkan untuk keluarganya tidak ada. Nabi hanya memberikan akhirat. Tapi dunia akan diberikan oleh Allah berkat Nabi SAW. Maka yang mengatakan aku berbuat karena Nabi bukan tidak ikhlas, caper. Ada seorang wanita solehah, Rabi'ah Adawiyah, membaca salawat kepada Rasulullah sehari 50 ribu kali. Dan di saat ditanya, kenapa engkau membaca seperti itu? Jawabannya sederhana, caper. Karena aku ingin dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana selama ini Anda orang kaya yang mendengar suara ini, Anda caper dong. Sampai Anda ditunjuk oleh Rasulullah, hei sini berdiri wahai hambaku yang baik. Kamu di antara orang-orang kaya, hanya kamu yang beda. Orang pada pelit kikir, tapi engkau dermawan. Allah. Disanjung. Dan di saat disanjung di surga, itu kenikmatan yang luar biasa, lebih daripada kenikmatan di surga. Jadi di surga sudah nikmat, ada kenikmatan tingkat-tingkat. Disapa oleh Rasulullah, melihat Allah, melihat Rasulullah. Ada yang melihat Allah pagi dan sore dan seterusnya. Ada yang ketemu Rasulullah itu sesaat-sesaat. Ada yang ketemunya adalah, sampai dikatakan kalau gak main, ada seminggu sekali, ada gitu kan. Jadi tidak semuanya bisa langsung ketemu Rasulullah. Sampai ada dikatakan di surga adalah tidak bisa melihat Rasulullah. Subhanallah ya. Ada di surga orang. Sampai ada diriwayatkan seperti itu. Jadi bayangkan ya, ada mungkin ada satu hal mungkin kurang cinta, akan tapi masih ada dia nyambung dengan Nabi sejauh apa. Ada hal-hal semacam itu. Akan tapi kemudahan, kemurahan atau termasuk kemuliaan Nabi SAW, beliau bisa menjangkau semua orang-orang yang mencintainya. Menjangkau semua orang yang mencintainya. Baik. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Rasulullah di surga. Amin. Dan di padang mahsyar bersama bendera-Nya. Nah, sekarang yuk kita naik, Pak. Kita mencari pangkat agar kita menjadi istimewa waktu di padang mahsyar. Tidak sekedar sebagai orang yang selamat di padang mahsyar. Ada di antaranya yang meringankan kedahsyatan di padang mahsyar. Kedahsyatan di padang mahsyar adalah, kita pernah mendengar satu hadis riwayat Imam Bukhari tentang sab'atun yudhillumuhullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Itu 7 orang yang mendapatkan payung Allah di saat tidak ada payung lagi selain payung Allah. Dan payung ini adalah payung kemuliaan dan juga payung yang bisa menahan dari hal yang menakutkan. Panasnya matahari di padang mahsyar dan juga payung kemuliaan. Jadi payung di sini adalah bukan sekedar payung-payung kayak kita bayangkan itu. Akan tapi makna payung adalah keistimewaan. Dimaknai hakikat payung. Seperti apa payungnya? Oh, dahsyat. Orang akan berkata, cobalah bayangkan Anda di bawah terik matahari di sebuah alun-alun. Di musim kemarau di bawah terik matahari. Dan kebetulan saat itu panasnya luar biasa. Apa perasaan Anda di saat melihat orang berpayung? Pengen biaya rasanya. Pengen dan merasakan, oh enaknya. Allah. Dan kemuliaan akan berkata, oh enaknya istri itu dibawakan suaminya ke payung. Jadi ada aja merasa bahwasanya itu suatu yang luar biasa. Berarti menunjukkan ada nikmat. Bagaimana ini di tempat yang luar biasa dahsyat di padang mahsyar diberi payung oleh siapa? Oleh Allah. Ini payung. Jadi di payung keselamatan juga payung keistimewaan. Dan seorang akan memandang, melihat, tahu orang itu. Tapi gak bisa ngikut-ngikut. Jangan dianggap kayak payung, numpang saya atau saya rebut. Gak bisa itu. Dan merasa iri biaya, merasa. Gak ada biaya. Saat itu sudah waktu semuanya masing-masing. Hanya melihat tak pingin, melihat tak pingin, melihat tak pingin. Bahkan sampai digambarkan rombongan Rasulullah itu seolah-olah berjalan di atas kepala mereka. Artinya begitu cepat mereka berjalan. Subhanallah. Dan seperti kilat, sampai dikatakan Pak, kejadian di padang mahsyar yang sebegitu panjangnya, sampai ada riwayat dikatakan kemarin berapa? Bainal dhuhur wal asr. Akhirnya begitu cepatnya kisah itu. Bagi ahli iman, memang dalam kenikmatan yang luar biasa waktu tidak terasa. Waktu tidak terasa, indah, saat indah tidak terasa. Mungkin seorang suami istri yang jarang bertemu misalnya, atau seorang istri yang saling mencintai, lagi indah-indahnya. Baru ngobrol mungkin, atau Anda saja jemput putra, atau melihat jenguk putranya lagi mondok ya. Atau Anda seorang santri yang lagi mondok dijemput sama orang tuanya yang sangat saling mencintai. Baru ngobrol tiba-tiba, "Nak, saya mau berangkat pulang, Nak." Allah. Kan begitu? Ya. Begitu singkatnya. Begitu juga di padang mahsyar, karena mereka tidak merasakan kesusahan di antara orang-orang yang susah. Ya. Maka waktu berjalan seperti cepat sekali, dan begitulah Allah atur. Sehingga tidak ada terseksa bagi orang-orang yang beriman. Semoga kita dikolongkan sebagai ahli iman. Amin, amin, amin, amin. Disebutkan dalam hadis sahih Imam Bukhari, sab'adun yudhilluhumullah yawmal al-imam al-adil. Nanti insyaAllah akan kita rinci satu-satu. Di antaranya mungkin ya kita katakan apa? Al-mutahabuna fillah. Ini kita dahulukan, ini adalah berkenaan dengan kemasyarakatan. Orang yang saling mencintai fillahi karena Allah, di dalam mencari ridha Allah. Saling mencintai, lihat. Saling mencintai, innallaha yaqulu yaumal qiyamati. Allah akan menyeru di hari kiamat. Disiapkan tempat khusus, payung khusus. Dan menyeru Allah, "Ainal mutahabuna bijalali?" Mana hamba-hamba yang saling mencintaiku? Karenaku, karena keagunganku. Mereka ngerti, kami. Gak ada yang bisa ngaku-ngaku. Yang gak bisa. Yang tidak pernah saling mencintai di dunia tidak akan bisa masuk. Kami. Baik, kumpullah kau. Al-yauma. Saat ini udhilluhum. Aku akan beri kepada mereka payung. Fidhilli di dalam payungku. Payung kemuliaanku. Payung keamananku. Ya. Yauma la dhilla illa dhilli, yang tidak ada payung kecuali payungku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim sesuai dengan hadis Bukhari. Dan tanda-tanda orang mencintai karena Allah itu seperti apa, Bu ya? Artinya bisa begini, digambarkan gimana, Bu? Nah, ini kisahnya panjang, suami istri. Mm-hmm. Barangkali untuk langsung Umi bertanya langsung to the point ke masalahan, maka saya kita tunjukkan to the point. Biarpun sebetulnya ada rinciannya untuk menunjukkan, untuk membuktikan cinta karena Allah. To the point, tanda cinta karena Allah adalah kita tidak ragu untuk menegur di saat pasangan kita melakukan kesalahan. Ini ciri yang paling sederhana. Bukan hanya sekedar mengajak kepada kebaikan. Tidak cukup seorang suami mengajak istrinya umrah atau haji. Tapi apakah itu bukti cinta? Belum tentu. Oh, belum tentu. Akan tapi justru yang paling jelas adalah di saat merasa tidak rela jika pasangannya melakukan suatu tindak kemaksiatan. Subhanallah, ya, Bu. Sekarang kadang-kadang lebih bisa untuk memanjakan, tapi tidak bisa untuk mengingatkan, Bu. Kadang orang tua kepada anak juga kan. Sebab hakikatnya begitu. Masalah fisik dan batin juga, masalah akhirat dan dunia itu sama. Iya. Adakah seorang kekasih rela, misalnya kekasihnya tersiksa misalnya? Nggak mau, Bu. Tidak mungkin. Nggak mau. Akan berusaha untuk menjauhkan dari itu semua. Ya, Bu. Dengan bermacam-macam cara. Kalau memang ada cinta, Anda bagaimana kisah cinta seorang ibu yang tidak bisa diukur? Iya, Bu. Sampai dikatakan kasih ibu sepanjang jalan. Iya, Bu. Tidak ada putusnya. Tetap saja bersambung dan bertambah. Bagaimana kisah-kisah cinta seorang ibu? Baik. Cinta seorang ibu luar biasa. Sampai apapun akan diberikan untuk sang anak. Bahkan mungkin seorang ibu tidak sadar bahwasanya daripada aku yang sakit, biar saja. Biar dapatkan daripada kamu yang sakit, nah, ibu biar yang aku sakit. Yang sakit. Padahal gak boleh kayak gitu, Bu ya. Tidak boleh, minta sehat semuanya. Iya, Bu ya. Nah, ini adalah makna cinta. Artinya apa? Urusan fisik tidak rela jika sakit. Ya. Maka dari itu dia ingin bahasanya yang dikasih cintai tidak sakit. Cuman kalau sakit di dunia kan sederhana. Iya, Bu. Ini sakit di akhirat. Nah, itu adalah gambaran umum. Ya. Akan tapi lebih dari itu yang akan kita perluas adalah makna saling mencintai ini adalah ada tanda-tanda. Lah kalau ada orang rebutan waris saling mencintai itu tidak. Enggak, Bu, ya. Makanya tidak ada surga bagi mereka. Ya. Mana? Dengan saudaranya yang ada darah. Iya, yang dia sambung nasab. Subhanallah. Banyak hak-hak yang harus dipenuhi. Bagaimana rebut waris? Ya. Yang berebut waris pada detik ini, saat ini, Anda harus tahu bahwa Anda di padang mahsyar adalah menjadi hamba yang sengsara. Segera bertobatlah kepada Allah. Jangan tunda esok hari dikhawatirkan Anda belum sempat tobat dan belum sempat minta maaf, ternyata sudah dicabut nyawanya dan tidak ada lagi kata maaf setelah itu. Karena memohon maaf adalah saat hidup. Memang semua dosa akan diampuni Allah akan, tapi diseksa dulu di padang mahsyar, siapa yang mau? Sebelum di akhirat ini belum seksa di neraka. Hawa nafsu menguasai dirinya, hanya pengen kaya, pengen ini, merebut harta saudara, harta adiknya yang yatim, yang masih kecil-kecil, diembat semuanya. Sudah itu akan haji umrah, gak cukup. Orang melakukan segala bentuk kebaikan, jika ternyata ia melakukan kedzaliman, kebaikannya akan habis karena kedzalimannya. Dan tidak akan terjadi kedzaliman kepada sesama kecuali karena hilangnya rasa cinta, rasa itu cinta tadi kepada sesama. Maka perlu dibangun masyarakat saling mencintai, bukan karena manusia, tapi karena Allah. Ada saling mencintai karena manusia. Karena hartanya, karena ini, lihat. Jadi sebuah persahabatan bisa saja dijalin, tapi bukan karena Allah. Grup pemabuk bisa saling mencintai di antara mereka, dan mereka membela. Tapi bukan urusan kepada Allah. Bukan urusan Allah ya. Ada seorang istri, barangkali katanya mencintai suaminya, ternyata hanya pengen uang sakunya, tidak pernah putus. Tidak ada pengabdian karena Allah, dan sengsara dia, dan tidak mendapatkan apa-apa, dan tidak mendapatkan hamba yang digolongkan di sini. Mencintai suaminya bukan karena cinta yang sesungguhnya, hanya karena suaminya gajinya gede. Sehingga biarpun tidak sholat, tetap dan begitu sebaliknya. Ada seorang laki-laki mencintai istri bukan karena Allah. Maka yuk kita rubah cinta kita. Cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cinta karena Allah itu membangun prinsip di dalam hati dan akal seorang yang menjalani cinta. Prinsipnya apa? Prinsipnya sederhana. Mungkin suami istri akan berkata kepada pasangannya, jika aku sudah tidak di jalan Allah, sebaiknya kau tinggalkan aku. Artinya orang harus paham bahwasanya sebaliknya, jika engkau sudah tidak di jalan Allah, aku tinggalkan. Aku tinggalkan selagi kau tidak mau, karena aku tidak ingin masuk neraka bersamamu. Artinya harus saling membangun, karena tujuan kita adalah di akhirat nanti. Allah. Makna cinta itu seperti itu. Al-mutahabuna fillah, saling mencintai karena Allah. Begitu mudah kalimat cinta diungkapkan. Orang yang tidak pernah sujud pun mengerti mana cinta. Bantal masuk kalimat yang paling indah dan mengagumkan dan bikin bergetar adalah kalimat cinta. Itu adalah luar biasa dahsyat nama cinta itu. Bahkan jika diungkapkan dengan bahasa dusta pun membuat orang bergetar. Ini begitu pengaruhnya kalimat cinta itu. Belum dari hati orang berdusta, dengan kalimat cinta pun ada pengaruhnya bagi orang yang mendengarnya. Ini maka kalau bukan karena Allah, maka akan banyak kehancuran. Kalau cinta bukan karena Allah, tidak akan menemukan kebaikan. Sehingga mohon maaf, dasar cinta, kasih dan persahabatan, lihat bagaimana seorang yang tidak pernah mabuk jadi mabuk. Karena apa? Cos, kita ini akhir sekolah, kita ini sudah lulusan. Mana kita bersahabat? Mana kita bersahabat dengan atas dasar saling mencintai? Mungkin terjadilah perzinaan atas dasar cinta. Cinta bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan dianggap tidak ada cinta selain karena, bukan karena Allah. Banyak. Ada cinta bukan karena Allah, akan tapi cinta tidak membuahkan apapun, akan tapi justru menjerumuskan. Cinta yang menipu ya. Cinta yang menipu, dan cinta yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu dan syahwat. Dan bukan cintanya ahli iman. Sebab kalau cintanya ahli iman selalu mengarah ke sana tanpa disadari secara otomatis. Cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga perlu memikirkan orang yang dicintai dan memikirkan diri yang mencintai agar sama-sama selamat. Sama-sama selamat. Sehingga mungkin seorang, suatu ketika ada seorang anak berkata, bagaimana aku mencintai ibuku, tapi ibuku tuh dengan saya jahat, dengan saya kasar. Baik, kalau begitu ketahuilah, orang yang saling mencintai bukan harus bersanding. Orang saling mencintai tidak harus bertemu. Kalau engkau bertemu ibu mau membawa amarah, karena ada satu hal, mungkin ada pengalaman masa lalu ibumu yang terlanjur benci kepadamu, maka jangan kamu bertemu ibumu. Tapi aku tidak rela kalau ibu masuk neraka. Boleh, bagus, dan itu iman di dalam hatimu. Akan tapi sekarang engkau bisa mencintai dari jarak jauh. Beri kebaikan kepada ibumu dan kirim orang untuk menjadikan ibumu baik. Tanpa harus kamu tampak, jangan ingin dipandang oleh ibumu kamu berbuat baik. Maka ini kita harus mempunyai upaya bagaimana ibunya itu baik. Dan begitu seterusnya dalam kisah sebuah persahabatan dan jalinan. Baik, ini al-mutahabun, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini imajikan seorang hamba akan mendapatkan apa tadi? Mendapatkan payung di saat tidak ada payung-payung lagi, kecuali payung Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan hendaknya dan seharusnya. Ini bukan hanya sekedar slogan yang diangkat atau kalimat yang terucap. Akan tapi hendaknya makna saling mencintai ini betul-betul sesuatu yang dirasakan oleh hati dan akan menjadi bahan renungan kita setiap saat. Iya, iya. Sebetulnya kalau orang sadar kalimat ini dan sanjungan ini, ia akan menemukan kebahagiaan yang luar biasa di dalam hidupnya. Jauh dari dengki, jauh dari amarah, jauh dari dendam, jauh dari kejahatan, jauh dari kezaliman. Yang ada adalah buah dari cinta, memperhatikan, saling berkorban, berusaha untuk tidak saling menyakiti, saling mempercayai dan seterusnya. Itu semuanya lah buah dari cinta yang buah, bunga-bunga cinta. Jadi bunga-bunga cinta adalah kalimat yang indah, perilaku yang indah. Hakikatnya ada di dalam hati. Akan tapi kalau cinta tidak berbunga itu adalah bohong itu. Cinta harus berbunga dong. Berbuah. Harus ada buahnya. Baik. Dan ilah, akhirnya kalau orang benar-benar memahamkan makna cinta di dalam hatinya, maka akan hidupnya penuh dengan bunga-bunga. Bunga-bunga keindahan. Dan itulah yang harus senantiasa dihadirkan. Makanya untuk menuju kepada sebuah persahabatan atau pernikahan atau di dalam bertetangga, maka Nabi menganjurkan untuk memilih. Agar apa? Agar muncul cinta. Kalau salah pilih tidak ada cinta, tidak punya surga, tidak punya kemuliaan nanti. Makanya bagaimana Nabi mengajarkan, Imam Ali berkata al-jar qabla dar. Jadi tetangga itu kau pilih dulu sebelum bikin rumah. Kalau menikah ingat cari istri yang bisa menjadikan engkau dengan dia saling mencintai karena Allah. Lihat, kalau mencari sahabat yang benar, karena agama itu adalah amanat. Kalau kau bersahabat dengan yang tidak baik akan terpengaruh, mungkin dia akan jahat zalim kepadamu, tidak ada cinta. Tapi kalau kita memilih sahabat yang baik, pasangan yang baik, tetangga yang baik, mertua yang baik, dan memang dididik seperti itu Rasulullah SAW, dan kita serahkan kepada Allah, maka akan muncul kehidupan yang memudahkan tumbuh dan suburnya mana? Cinta. Dan setelah itu akan ada buahnya. Buahnya yang indah di dalamnya. Maka inilah agar apa? Agar kita mendapatkan payung. Nanti hentikan wahai yang rebut waris. Hentikan yang tidak tegur sabar dengan saudara bertahun-tahun. Hentikan permusuhan dengan sesama. Berbuat zalim dengan sesama. Hentikan kezaliman dengan sesama. Ada hitungannya di hadapan Allah. Segera cari solusi. Dan solusi kadang pahit kalau Anda tahu. Solusi kadang pahit kalau Anda tahu. Tetapi semua menuju kepada kemuliaan, keindahan di akhir. Di dalam saling mencintai. Pahit. Kadang harus mencubit. Kadang harus memukul. Seorang anak yang bandel cinta karena Allah. Apa yang dilakukan oleh seorang ayah? Menegur dengan halus. Kemudian sedikit gas. Kemudian sampai derajat diperkenankan untuk memukul. Tapi jangan memukul yang membahayakan. Mana itu cinta? Karena kamu mencintai, kenapa kamu memukul? Jawabnya adalah pukulan cinta. Subhanallah. Pukulan cinta untuk membangun kemuliaan di mana? Di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah al-mutahabuna fillahi, yang saling mencintai karena Allah, diseru oleh Allah, dipanggil kumpul ini. Baik, ya subhanallah ya. Ini baru satu kelompok ya yang tadi dijelaskan, yaitu orang yang saling mencintai karena Allah, yang akan mendapatkan payung Allah nanti di akhirat, sahabat ya. Dan ini adalah suatu hal yang sangat penting, yang artinya ada harapan ya bagi kita untuk bisa mendapat keselamatan di padang mahsyar. Ada banyak cara, ada banyak jalan yang Allah ajarkan kepada kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah satu contoh, yaitu bahwa dengan saling mencintai karena Allah itu juga akan bisa menghantarkan seorang pada kemuliaan di akhirat, sahabat ya. Dan hendaklah mulai dari saat ini, yang baik yang sudah berumah tangga ataupun yang punya tetangga, yang punya orang tua, yang punya saudara, ayo dimulai dengan orang yang terdekat dari kita. Kita mulai jadikan cinta kita karena Allah, agar kita bisa mendapatkan payung Allah kelak di hari kiamat, sahabat. Baik, subhanallah, tentunya sudah mulai banyak pertanyaan yang ingin sahabat tanyakan langsung kepada Buya. Maka kami beri kesempatan kepada Anda nanti untuk bertanya kepada Buya melalui 4 media komunikasi kami. Anda bisa bertanya di 0231 melalui via telepon kami di 0231 252 2549, atau Anda juga bisa melalui via SMS kami di 0813214619, dan Anda juga bisa menggunakan Yahoo Messenger Radioku dan FB Radioku. Dan sebelum ini juga kami akan, dan sebelum kita break ya sahabat ya, kami akan menyapa dulu radio-radio sudah menilai acara ini ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Radio Samara 96,2 FM Tulungagung, Radioku 104,8 FM Kuningan, Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau, Radio Darul Mustofa Lumajang Jawa Timur, Radio Madinat Salam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, Radio MBS 107,7 FM Gresik, Radio MBS 107,9 FM Blitar, Radio Wadi Sukabumi Sumedang, Radio Streaming Alif Lampung, Radio Panua 103,8 FM Pahuwatu Gorontalo, dan juga radio-radio lain yang belum mengkonfirmasikan kepada kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda semua karena Anda telah ikut menyebarkan dakwah kami. Semoga Allah memberikan segala kebaikan bagi Anda semua, bagi kita semuanya. Dan sahabatku, kita akan break dulu sebentar, jangan beranjak kemana-mana. Nanti akan ada kesempatan untuk sahabat bertanya langsung kepada Buya ya, akan hal-hal yang berkaitan tentang masalah Padang Mahsyar ini, atau mungkin hal-hal yang lainnya. Nanti akan kami pilih ya dan sahabatnya, karena kita pilih yang paling-paling penting, yang kemudian memang akan yang paling berkaitan dengan pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan kita kali ini, supaya tetap sambung ya sahabat ya. Baik, jangan beranjak kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.